Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ta'ziman li majdih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabih, wa man sar ala nahjih wa stanna bi sunnatih ila yawmiddin. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, masih di bab tentang masalah fikih ibadah. Dan sebelum saya membaca hadis, kami ingin sedikit memberikan catatan terkait masalah mutaba'atul imam. Ada tiga hal yang perlu dilakukan oleh atau yang dilakukan oleh makmum ketika dia melaksanakan sholat jamaah. Yang pertama, mendahului imam. Dan ini hukumnya haram, dosa besar. Bahkan Nabi SAW menyebutkan orang yang rukuk atau sujud atau bangkit sebelum imam melakukannya, maka dia mendapatkan ancaman wajahnya akan diubah menjadi wajah keledai. Karena itu para ulama mengatakan mendahului imam membatalkan sholat. Meskipun sholatnya 4 rakaat, meskipun sholatnya persis sebagaimana sholatnya imam, tapi karena dia berstatus sebagai makmum, melakukan gerakan mendahului imam sama dengan sholat di depan imam, karena dia mendahului imam. Sehingga mendahului imam bagi makmum hukumnya dilarang, baik mendahului posisi maupun mendahului waktu. Kalau mendahului posisi berarti dia berada di depannya imam, dan orang yang sholat di depan imam hukumnya batal. Atau mendahului waktu, dia bergerak sebelum imam bergerak, sholatnya juga batal. Yang kedua, membarengi imam. Perbuatan ini juga perbuatan yang salah, karena kita tidak diperintahkan untuk membarengi imam, tapi mengikuti imam. Membarengi, dia bergerak bersama dengan gerakan imam, sehingga imam Allahu Akbar, dia turun bersamaan dengan gerakan imam. Belum selesai imam mengucapkan bar, dia sudah bergerak. Belum selesai imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dia sudah bangkit. Ini diantara ciri gerakan membarengi imam. Dan sebagian ulama seperti yang disampaikan oleh Dr. Khalid Al-Muslih hafizahullah, beliau mengatakan ini hukumnya bisa membatalkan sholat. Meskipun referensi yang lebih atas lagi apakah bisa membatalkan sholat atau tidak, saya tidak memilikinya. Tapi salah satu di antara keterangan menyebutkan membarengi imam termasuk pembatal sholat. Sama seperti orang yang sholat namun dia di posisi yang tidak benar. Yang ketiga, terlalu telat dari imam. Imamnya sudah tasyahud, dia masih sujud. Ngapain pak? Doa nyaur utang belum beres. Sehingga dia doa panjang sekali gak bangun-bangun. Maka terlalu telat dari imam ini juga salah, karena berarti dia tidak mengikuti imam. Terus yang benar yang mana? Yang benar itu mengikuti imam, mutaba'atul imam. Disebut mengikuti berarti setelah imamnya selesai baru kita bergerak. Nah, di sini butuh latihan sabar. Sama sebagaimana ketika dalam komando baris berbaris, komando mengatakan siap gerak, kemudian hadap kanan, kan lama ya, terus gaungnya muncul atau gemanya muncul, nan nan nan. Apakah pasukan sudah menghadap? Belum. Nunggu apa-apa? Gerak. Begitu keluar suara gerak baru mereka menghadap, meskipun komandannya sudah hadap kanan. Sehingga pasukan itu bergerak setelah komando selesai. Coba praktek seperti ini kita bawa untuk latihan sholat. Agar terjadi keseragaman dalam gerakan sholat, maka kalimat bar itulah acuan, sebagaimana ketika kalimat gerak itu menjadi acuan. Jangan bergerak sebelum imam selesai mengucapkan kalimat bar. jangan bergerak sebelum selesai imam mengucapkan hamidah. Kalau belum seperti itu berarti dia melanggar kalau tidak mendahului, membarengi atau terlalu telat. Yang betul adalah mengikuti. Nah, ini butuh latihan sabar. Latihan sabar dalam arti begini. Kita itu sholat sudah bertahun-tahun. Ada yang sudah sholat selama 40 tahun, 60 tahun, sesuai dengan usia yang Allah berikan kepada kita. Karena sudah bertahun-tahun, apal. Makanya makmum tahu. Misalnya begini. Seringkali makmum mencuri start. Mencuri start ya. Imamnya membaca surat apa misalnya? Surat Al-Ma'un. Wayamna'unal, masih di kalimat wayamna'unal ma'un, belum selesai al-ma'un, makmum sudah lepas tangan. Pak ngapain pak? Sebentar lagi kan ruku. Ayo ngerti ini, bareng ini kan mesti ruku, masuk langsung sujud kan? Kabeh wong yo ngerti. Lah kowe sapa le mas, bareng ini mesti ruku. Jenengan tidak perlu ancang-ancang. Coba tunggu sampai imam itu selesai. Sehingga kita tidak perlu melepas tangan, kemudian ancang-ancang mau rukuk, ngapain juga kayak gitu. Apakah dia akan bubar sebelum imam selesai sholat? Dia keluar selesai sholat sebelum imam selesai sholat? Gak mungkin. Pasti nanti selesainya makmum setelah imam. Tapi makmum ini karena tidak sabar, buru-buru, sudah ancang-ancang, kadang sudah mulai turun dikit gitu ya. Iki arep rukuk, iki arep rukuk, iki mesti. Ya mesti rukuk nih, mosok sujud nih. Sabar, santai saja. Nikmati gerakan yang sedang kita lakukan. Tidak ada yang sia-sia dari gerakan sholat. Sehingga ketika kita tetap diam saja, kok imamnya Allahu Akbarnya kok lama, ya sabar saja sampai selesai bar baru kita bergerak. Sehingga dengan cara seperti ini akan ada keseragaman dalam gerakan ketika kita melakukan sholat jamaah. Nah, itu butuh latihan sabar. Kalau enggak sabar, imamnya belum rukuk, dia sudah rukuk atau sudah mulai gerak rukuk. Imamnya Allahu Akbarnya agak lama, Allah gitu. Misalnya bangkit dari sujud, Allah, boyo irodo loro saiki kan pelan. Itu lama itu, Allah, enggak pedot-pedot gitu. Bar butuh waktu sekian detik. Bagi yang enggak sabar, bangkit dia. Dan kalau imamnya sudah tua karena dia merasa masih muda, bisa jadi kecepatannya berbeda. Cepat aku timbangannya lama. Tapi ini bisa membatalkan sholat. Mohon untuk diwaspadai. Karena makmum ya harus mengakui posisinya sebagai makmum. Sebagaimana imam mereka punya hak untuk mengatur sholat, maka makmum harus mengikuti apa yang dikomandokan oleh imam. Kita melakukan sebagaimana posisi kita. Maka barangkali penting kita buat kajian khusus tentang pelatihan kemakmuman ya. Untuk memahami bagaimana adab menjadi makmum yang benar ya. Baik, kita lanjutkan membaca kitab Bulughul Maram. Hadis nomor berapa pak? Hadis dari Anas bin Malik ya. Nomornya enggak seragam karena bukunya beda-beda. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau beliau bercerita, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Akhrajahu Ad-Darqutni wa layyanahu. Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dan beliau salat sementara beliau tidak mengulang wudu. Hadis riwayat Ad-Darqutni, namun dinilai oleh Ad-Darqutni sebagai hadis yang dhaif. Karena itu meskipun hadis ini dhaif, nah hadis ini statusnya dhaif, namun para ulama menjadikannya sebagai dalil. Karena secara prinsip hukum asalnya kegiatan bekam itu tidak membatalkan wudu. Tayyib. Kita ulangi. Hadis ini menunjukkan bahwa berbekam tidak membatalkan wudu. Meskipun hadisnya dhaif, tapi ini dikuatkan dengan hukum asal. Hukum asalnya adalah berbekam tidak membatalkan wudu. Karena tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Karena itulah orang yang melakukan bekam meskipun keluar darah, maka dia tidak batal wudunya. Selanjutnya, bagaimana hukumnya jika ada orang mengeluarkan najis tapi keluar dari selain dua lubang, selain dubur dan kubun? Keluar najis tapi dari selain kubul, dari selain kemaluan depan dan lubang dubur, seperti keluar nanah atau keluar darah yang banyak, apakah ini membatalkan wudu? Ulama berbeda pendapat. Disebutkan dalam syarah, waqad tanaza'al ulama'u fi khurujin najasyati min ghairi sabilain. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum keluarnya najis dari selain dua lubang, seperti luka, nanah, kemudian muntah dan yang lainnya. Fa madhhabu Malikin wa Syafi'i la yanqudul wudu'a. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, najis yang keluar dari selain dua lubang maka hukumnya tidak membatalkan wudu. Seperti orang yang muntah. Ini jika kita sepakat bahwasanya muntah itu najis, dia keluar dari lubang mulut atau dari hidung, ini tidak membatalkan wudu. Atau keluar luka, keluar nanah dari luka yang itu selain dari lubang kemaluan dan lubang dubur, ini juga tidak membatalkan wudu. Wa madhhabu Abi Hanifah wa Ahmad yang kudul wudu. Sementara madhabnya Abu Hanifah dan Imam Ahmad membatalkan wudu. Lakinna Ahmada yaqulu idza kana katsiran. Hanya saja Imam Ahmad memberikan catatan tambahan, ini jika yang keluar jumlahnya banyak. Tsumma qala, kemudian ada tambahan penjelasan, wal adhar fi jami'i hadhil anwa'i annaha la tanqudul wudu'a. Dan yang lebih kuat untuk semua unsur-unsur tadi, jika dia keluar dari selain dua lubang maka tidak membatalkan wudu. Walakin yustahabbul wudu'u minha, hanya saja dianjurkan untuk berwudu ketika mengeluarkan darah atau ketika mengeluarkan nanah. Faman shalla wa lam yatawaddo' minha shallat shalatuhu wa man tawaddo' minha fa huwa afdal. Karena itu siapa yang mengeluarkan darah atau nanah dari lukanya kemudian dia salat dan dia tidak wudu, salatnya sah. Tapi kalau dia wudu itu lebih afdal. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya kita akan bahas hadis berikutnya. Hadis dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika'us sahab. Fa'idha namat al-ainani istatlaqal wika'. Ruahu Ahmad wa Tabrani wa Zada wa man nama falyatawadda. Muawiyah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu wika'us sahab. Mata itu ibarat penutup lubang dubur. Wika itu artinya secara bahasa adalah tali yang digunakan untuk nutupi botol di masa silam. Botol di masa silam itu menggunakan apa, Pak? Kulit. Sehingga bagian atas ini dia lentur, maka bisa ditutup dengan menggunakan tali. Ada museum Ka'bah di daerah Shumaisi di Mekah. Nah, itu ada prototip botol di masa silam yang terbuat dari kulit. Kita bisa lihat kira-kira di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang kalau membawa air itu wadahnya seperti apa. Kemudian as-sah maknanya adalah dubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-ainu wika'us sah. Mata ini ibarat penyumbat lubang dubur. Fa'idha namat al-ainan, sehingga jika mata itu merem karena tidur, istatlaqal wika, maka lubang dubur itu terbuka. Karena terbuka maka relatif atau sensitif keluar angin. Sensitif keluar angin sehingga orang yang tidur harus berwudu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tabrani, dan ada tambahan dalam riwayat Tabrani, wa man nama falyatawaddo, karena itu siapa yang tidur maka dia harus berwudu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa hadhihi ziyadatu fi hadzal hadis inda Abi Dawud min hadisi Aliin duna qawlihi istatlaqal wika wa fi kilal isnadaini dha'fun. Tambahan ini yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib, namun tidak ada kalimat istatlaqal wika wa fi kilal isnadain, dan sanad dari dua hadis ini di situ ada sisi dhaifnya. Wallahu a'lam. Sebelumnya saya akan perkenalkan kepada Bapak Ibu mengenai siapakah perawi hadis ini. Beliau sahabat yang pahalanya sangat banyak, dan bisa jadi banyak sekali orang yang nanti akan berurusan dengan beliau kelak di hari kiamat. Beliau adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya menyebut beliau sahabat yang pahalanya sangat banyak mengingat banyak orang yang mencela Muawiyah, sehingga mereka yang menghina Muawiyah, mencela Muawiyah, menyebut Muawiyah, bahkan ada yang sampai pada tingkatan telah kafir atau menyebut Muawiyah dia murtad, menyebut Muawiyah telah berkhianat dan seterusnya, nanti mereka akan diadili oleh Allah berhadapan dengan Muawiyah. Dan kita bisa mempertimbangkan kira-kira siapakah orang yang akan dibela oleh Allah, yang mencela Muawiyah ataukah Muawiyah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara dalam Islam kita diajarkan sebuah kaidah, orang yang mendolimi orang lain maka nanti kebaikannya, pahalanya akan diberikan kepada pihak yang didzalimi. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut salah satu di antara tindakan yang bisa membuat orang bangkrut adalah gara-gara dia banyak berbuat zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata." Wong bangkrut itu ya Rasulullah orang yang enggak punya duit, enggak punya harta benda, enggak punya simpenan, utangnya banyak, itu bangkrut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-muflisu fi ummati." Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa shadaqatin wa siyamin wa jihadin. Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang kelak di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala zakat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala jihad, pahala amal-amal yang lainnya. Orang ini membawa pahala, berarti amalnya diterima tidak? Amalnya diterima. Sehingga dia orang yang amalnya ikhlas, bukan amal yang riya. Orang ini amalnya sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai sunnah. Orang yang amalnya diterima. Maka orang yang bangkrut itu ahlul ikhlas, ahli tauhid. Namun sangat disayangkan, orang ini punya pelanggaran. Apa pelanggarannya? Waqad dzalama hada wa daraba hada wa akhadha mala hada wa syatama hada. Tapi dia dulu ketika di dunia pernah mendolimi si A, memukul si B, mencela si C, menumpahkan darahnya si E, mengambil hartanya si F. Akhirnya semuanya berebut untuk mengambil pahalanya. Fa in faniyat wa lam yuqdama alaihi. Sampai ketika pahalanya habis, sementara kewajibannya belum selesai, ukhidat min sayyiatihim tsumma turiha ilaihi tsumma turiha finnar. Maka dosa-dosa orang yang pernah didolimi diambil, kemudian dilemparkan kepada orang yang mendolimi ini, setelah itu dia dilemparkan ke neraka. Waspadalah dengan kedoliman. Bisa jadi ada orang yang ketika berbuat dolim di dunia aman, karena dia pemimpin, pejabat, aparat, tidak ada hukum yang bisa menciduknya, kebal dari hukum. Mungkin sampai mati gak ada yang menghukum dia, tapi Allah tidak pernah melupakannya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Janganlah kalian mengira kalau Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang zalim. Sekecil apapun tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man yaqtata'a amwalal muslimi bi yaminin faqad aujaballahu alaihi an-nar wa harramallahu lahul jannah." Siapa yang mengambil sepeser hartanya seorang muslim dengan sumpah, maka Allah Subhanahu wa taala akan wajibkan dia masuk ke dalam neraka dan Allah haramkan dia untuk mendapatkan surga. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, wa in kana yasiran." Kalau hartanya cuma sedikit ya Rasulullah, boleh enggak kayak gitu? Kata beliau, "Wa in qadiban minal arq." Meskipun cuma secuil kayu arok. Kayu arok itu yang dipakai apa? Siwakan. Ada kayu siwak keleleran di tempat wudu. Mau ngambil, Pak? Ini bekas siapa gitu. Kita mau buangnya ke tempat sampah saja nyari sarung tangan. Mana bisa dibuang enggak? Tempat sampah nanti tidak tertular. Meskipun cuma secuil kayu arok yang menurut kita itu barang yang sangat remeh, tapi kalau itu diambil dengan cara mendolimi orang lain, pakai sumpah atas nama Allah sehingga dia aman tidak kena hukuman, maka Allah kasih ancaman dia akan masuk ke dalam neraka. Apalagi yang nilainya lebih besar, apalagi menyangkut kehormatan orang lain. Maka bahaya lisan ya. Lisan itu bisa nembus batas. Kalau fisik kita hanya bisa ngantemi sejarah kurang dari 1 meter. Ada 1 meter ini? Kalau lebih dari 1 meter tangan panjang ya. Sejarah kurang lebih atau kurang dari 1 meter itu fisik. Tapi kalau mulut, yang mati pun bisa jadi korban, sehingga bisa nembus batas waktu dan tempat. Jenazahnya ada di mana begitu, grenengi di Indonesia, bisa enggak? Bisa. Karena itu bahaya mulut. Dia bisa mendolimi orang lebih jauh dibandingkan fisik. Karena itulah termasuk di antara bentuk mendolimi adalah mencela orang yang sudah mati. Apalagi jika yang dicela itu orang soleh, itu sangat berbahaya. Karena itu para ulama mengatakan, damul ulama masmum, darahnya ulama itu beracun. Dan orang kalau makan, mungkin pada saat makan dia merasa sehat walafiat, tapi setelah itu racunnya menjalar dan membahayakan bagi dirinya kelak di yaumil akhir. Hati-hati dengan kehormatan sahabat, orang soleh generasi setelahnya. Kadang orang gampang ya, nyeplos kanan nyeplos kiri, nembak ulama kanan nembak ulama kiri. Nanti dulu, kalau kita gak paham jangan banyak komentar, jangan ikut-ikutan dengan perbuatan orang lain. Nah, di kelompok kami, di komunitas kami, ormas kami, kamu akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan amal kamu sendiri, bukan amal ormasmu. Sehingga gak bisa jadi alasan, "Ya Allah, ormas saya mengatakan seperti ini." Kamu menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan amalmu, bukan amal ormasmu. Komunitas saya mengajarkan kayak gini, komunitasmu itu amal mereka, bukan amalmu. Sehingga kita menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan amal kita sendiri, bukan amal organisasi kita, bukan amal masyarakat kita, bukan amal ormas kita, komunitas kita. Sehingga masing-masing bertanggung jawab terhadap dirinya. Karena itu hati-hati dengan ikut-ikutan nyerang ulama kanan. Wah, ini misalnya aliran A, aliran B, dan seterusnya ya. Maka ini berbahaya. Nah, yang paling sering seperti ini itu orang Syiah. Korbannya adalah para ulama, mencela Muawiyah, Amr bin As, kemudian beberapa sahabat, padahal masih ada khilaf di antara mereka. Makanya kalau orang mencela muslim yang lain, bersiap-siap nanti akan berhadapan di hari kiamat. Sehingga waspadalah terhadap darahnya kaum mukminin, karena kehormatan dan darah kaum mukminin itu beracun. Dan nanti akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan agar kita menjadi manusia yang nol kedzaliman ketika kita meninggal dunia. Beliau sallallahu alaihi wasallam pada waktu menjelang wafat diumumkan kepada para sahabat, "Ada enggak di antara kalian yang pernah saya zalimi tapi belum balas?" Sehingga nilai kedolimannya belum terbalaskan. Ada sahabat yang angkat tangan, Ukashah bin Mihsan. Saya ya Rasulullah pernah Anda pukul belum balas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Ukasha, kalau begitu sekarang balas. Dalam kondisi beliau sudah mendekati ajal. Dalam kondisi beliau sakit-sakitan di usia senja beliau. Tapi beliau ingin jangan sampai ada satupun kezaliman yang masih tertinggal di dunia ini dan belum selesai. Padahal beliau orang yang mendapatkan jaminan diampuni oleh Allah. Amalnya sangat banyak. Kalau kita, kemudian Ukasah bin Mihsan mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Anda waktu memukul pakai tongkat itu terkena badan saya, enggak pakai baju. Saya berarti kalau membalas harus seperti itu, lepas baju beliau. Sekarang silahkan dipukul. Kira-kira tegang. Ukasah memeluk Nabi SAW. Dan maksud Ukasah adalah ingin melihat bagaimana kasih sayang beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh manusia yang ingin lepas dari kehidupan dunia ini, nol kedzaliman. Sebagaimana kita terlahir nol kedzaliman, maka kita meninggal nol kedzaliman. Jangan sampai ada hak orang lain yang menyangkut pada diri kita dan belum selesai. Jadikan ini prinsip hidup. Meskipun ini susah, ya. Masya Allah, Pak. Dulu banyak, Pak, ya. Naik angkot enggak bayar berapa kali. Wallahu a'lam. Jajan di kantin ngambil gorengan 10, lapornya 3. Terus gimana itu? Misalnya karyawan ya, masuknya jam 8 tapi telat sampai jam 10 misalnya. Berarti dolim 2 jam. Atau ya, belum waktunya pulang sudah pulang. Atau faktor-faktor yang lainnya. Interaksi antar sama kita itu sangat rawan dengan kezaliman. Makanya kita banyak memohon maaf kepada sesama yang ada di sekitar kita dan jadikan itu sebagai kafarah dari kesalahan dan dosa yang kita lakukan pada orang lain. Tayyib. Beliau Muawiyah bin Abi Sufyan terlahir 5 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, menurut riwayat yang masyhur. Dan beliau serta bapaknya yaitu Abu Sufyan yang bernama Sakhr bin Harb masuk Islam ketika peristiwa Fathu Mekah. Ada yang mengatakan Muawiyah telah masuk Islam sebelum bapaknya, yaitu pada waktu umrah qadha. Lalu beliau bersembunyi, tidak ingin ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena takut dengan bapaknya. Kata Adz-Dzahabi, Muawiyah termasuk juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan untuk menulis surat-surat ke berbagai suku Arab. Kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat, Ibnu Abbas pernah ditanya tentang Muawiyah. Wahai Ibnu Abbas, menurut kamu Muawiyah itu orangnya gimana? Dia itu punya kebiasaan kalau salat witir cuma 1 rakaat. Apa kata Ibnu Abbas? Innahu faqih. Muawiyah itu ulama fikih. Beliau adalah orang yang ahli fikih. Kemudian ada seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak, gurunya Imam Bukhari. Pernah ditanya Abdullah bin Mubarak, mana yang lebih afdal? Muawiyah bin Abi Sufyan ataukah Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz berarti khalifah Bani Umayyah di kalangan tabi'in. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Ghubbarun yadkhulu fi anfi Muawiyah khairun min mi'ati Umar bin Abdul Aziz. Setitik debu yang masuk ke hidungnya Muawiyah pada waktu dia jihad di jalan Allah itu lebih baik dibandingkan 100 Umar bin Abdul Aziz. Enggak bisa dibandingkan. Yang satu sahabat, yang satu tabi'in. Bukankah beliau, kata Abdullah bin Mubarak, bukankah beliau telah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Muawiyah ikut mengaminkan enggak? Ikut. Doanya pasti mustajab. Karena yang berdoa seorang nabi dan yang mengaminkan orang-orang soleh para sahabat di belakangnya. Tidak bisa dibandingkan antara sahabat dengan generasi setelahnya. Makanya kalau ada orang yang merasa lebih hebat dibandingkan sahabat, ini pasti punya akidah yang menyimpang. Karena manusia terbaik yang dipuji oleh Allah adalah para sahabat Nabi SAW sampai dijadikan oleh Allah sebagai standar. Kalau amalmu seperti amal sahabat, masuk surga. Jadi standar ya. Sehingga neraca baik dan buruknya seseorang, neraca baik dan buruknya sebuah umat, timbangannya adalah seperti apa standar yang dialami oleh para sahabat. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau kalian beriman, kalau mereka beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, berarti mereka orang yang berada di atas petunjuk. Sebagian ahli tafsir mengatakan berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, fa illam yu'minu bimitsli ma amantum bihi faqad dallu. Berarti siapa yang tidak beriman sebagaimana imannya para sahabat, orang ini sesat. Sehingga dia dijadikan oleh Allah sebagai standar. Itulah kehormatan sahabat Nabi SAW yang barangkali bagi sebagian orang terkadang seperti ini kurang dipahami. Padahal kita layak untuk kemudian berterima kasih kepada mereka karena jasa mereka yang menyebarkan Islam kepada kaum muslimin. Selanjutnya, hadis ini menunjukkan bahwa tidur itu bisa membatalkan wudu. Sehingga orang yang tidur nanti tidak boleh sholat sampai wudu terlebih dahulu. Dan ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan semua jenis tidur membatalkan wudu. Sehingga siapa yang tidur harus ngulang wudunya. Dan saya kira mungkin pendapat ini sesekali bisa disampaikan ketika Jumatan. Nah, penting ini, biar mereka ketika mendengarkan khutbah enggak ditinggal turu. Tapi diperhatikan betul. Orang itu kalau niat enggak tidur, dia enggak tidur, Pak. Tapi kalau ngeremeh nih, pasti tidur. Saya heran ya. Ada orang subuh itu jarang bangun. Nek tangi jam setengah pitu, jam 6, jam 5. Alhamdulillah jam 5 saya tangi sebelum terbit matahari. Tapi rata-rata dia bangun setelah terbit matahari. Giliran ada misalnya Piala Dunia jam 2 pagi, tangi. Masya Allah. Kamu kok bisa kayak gini? Ya semangat Piala Dunia. Giliran ada Piala Dunia dia itu bangun. Padahal biasanya gak pernah bangun subuh ya, jangankan tahajud, bangun subuh aja. Piala Dunia misalnya dia siaran jam 4 atau jam 3, itu 5 menit sebelum siaran mulai bangun dia. Ada jam biologis. Kok bisa? Itulah kekuatan niat. Itulah kekuatan niat. Jadi niat itu bisa mengendalikan, bisa mengendalikan proses yang ada dalam tubuh kita. Anda bisa buat penelitian sederhana kayak gini ya. Bapak Ibu, kalau enggak puasa, jam 9 belum sarapan, lapar enggak? Lapar ya. Anda punya niat puasa, pagi tadi sahur cuma minum air satu gelas. Sampai jam 10 enggak terasa lapar. Itulah the power of niat. Jadi orang kalau berniat itu bisa mengatur sirkulasi darah, kesiapan badan. Kita belum terasa lapar. Terasa laparnya nanti kalau sudah siang ya, jam 1 baru terasa lapar. Sehingga niat bisa mempengaruhi kondisi badan. Nah termasuk juga niat seorang hamba. Kadang orang itu bisa terbangun karena misalnya dia punya agenda penting. Padahal biasanya jam segitu dia belum bangun. Orang tidak terbiasa tahajud dan biasanya bangunnya telat. Dia punya agenda. Nanti jam 3 pagi datang orang yang mau melamar. Jam 3 pagi ya. Maksudnya melamar kerjaan ya. Wah itu jam 2 tangi dia. Kenapa tangi? Ada agenda penting. Nanti akan ada tamu. Jam sekian tamunya akan datang. Tanpa waker pun dia bisa bangun. Itulah kekuatan niat. Makanya kita siapkan jamaah Jumatan itu ya. Sebelum jumatan dimulai, kami sampaikan ada hadis yang berbunyi seperti ini. Karena itu barang siapa di antara para jamaah yang tidur nanti ketika mendengarkan jumatan, ketika mendengarkan khutbah, tidak boleh sholat wudhu dulu. Wah, itu pasti mental lengkap ya. Dia punya niat ojo sampai tuh tidur. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang tidur amik, tidur yang pules, sampai tidak terasa kanan dan kirinya, sehingga ketika ada suara dia sudah nggak dengar, bahkan di pikirannya sudah terbang kemana, dia mimpi, misalnya mimpi ngurusi apa, ngurusi apa. Badannya ada di masjid, tapi nyawanya mentah di tempat yang lain. Ini tidur istighraq, tidur yang pules, tidur nyenyak. Menurut pendapat yang kedua, inilah yang membatalkan wudu. Pendapat yang ketiga, tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang dalam posisi tidak imkan. Tidur imkan itu posisi yang membuat dubur itu tersumbat, seperti posisi duduk. Karena itu kalau tidurnya meletakkan punggung di tanah, maka ini membatalkan wudu. Dan dari tiga pendapat ini, wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, bahwa tidak semua tidur membatalkan wudu. Tidur yang membatalkan wudu adalah tidur pulas yang menyebabkan orang itu tidak sadar, sehingga dia madhannatul hadas. Dia ada dugaan kuat mengalami hadas, ngentut tapi enggak sadar. Dan kadang kita jumpai ketika jumatan sedang berlangsung, terdengar suara ngorok. Nah, itu wajib wudu dia. Begitu qomat, wudu dulu Mas, wudu dulu ya. Begitu qomat dia disuruh untuk wudu. Dan yang lebih bagus lagi dalam rangka untuk pendidikan bagi para jamaah, sampaikan saja pokoknya semua yang tidur jumatannya batal. Nah, itu pasti serius. Karena dulu para sahabat mengatakan sebagaimana diucapkan oleh Muhammad bin Sirin, kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna an-nauma 'inda al-khutbah wa yaquluna qawlan shadida mathaluhum kamathali sariyatin akhfaqu. Dulu para sahabat itu memberikan sikap yang keras bagi orang yang tidur ketika kajian, ketika mendengarkan khutbah. Mereka mengatakan perumpamaan orang yang tidur ketika mendengarkan khutbah itu seperti pasukan yang gagal. Mathaluhum kamathali sariyatin akhfaqu, seperti pasukan yang gagal. Sudah mengeluarkan modal, kemudian dia berangkat, tapi ternyata enggak dapat apa-apa. Enggak dapat ghanimah, enggak dapat kemenangan, juga enggak dapat pasukan. Enggak dapat pahala apapun. Nah, ini sangat disayangkan. Karena itu kita upayakan sebisa mungkin kalau mendengarkan khutbah jangan tidur. Wallahu a'lam. Ada satu hadis lagi dan insyaallah akan kita bahas besok, masih terkait masalah tidur ya. Kita bahas di kesempatan Kamis depan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Tayyib. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.